salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan mengkaji kitab Thaharah dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Qala al-mu'allifun hafizahumullah ta'ala al-mas'alatu thalisatu al-ma'u idza khalatathu najasatun. Air manakala tercampuri najis. Air jika dicampuri atau tercampuri najis, faghayyarat, lalu najis tersebut mengubah salah satu sifat fisiknya, yaitu bau, rasa, atau warnanya, maka jika terjadi perubahan, maka dia najis bil ijma', dengan sepakat ulama, yang tentu tidak boleh digunakan untuk wudu dan mandi, baik jumlahnya banyak ataupun sedikit. Jika berubah, maka ulama sepakat tidak boleh dipergunakan. Sehingga fala yarfa'ul hadasa, air semacam ini tidak bisa menghilangkan hadas dan tidak punya kemampuan untuk menghilangkan khobath, menghilangkan najis, baik arti air tersebut jumlahnya banyak ataupun sedikit. Adapun jika air tersebut tercampuri najis dan najis tidak mengubah salah satu sifat fisiknya, maka jika dia banyak, maka lam yanjus, air tersebut tidak najis, sehingga kita bisa toharah dengannya. Adapun jika sedikit, dan tidak berubah, maka ulama berselisih pendapat. Dan pendapat yang diambil oleh penulis, fayanjus, maka jika sedikit kemasukan najis, air tidak berubah, maka pendapat yang diambil oleh penulis, air tersebut adalah air najis, sehingga tidak bisa toharoh dengannya. Maka dalam masalah ini ada dua ijma dan ada satu hal yang diperselisihkan, yang tadi telah diisyaratkan. Dua ijma yang pertama, air banyak kemasukan najis, sifat fisik berubah maka najis. Banyak kemasukan najis dan berubah maka najis. Ijma yang kedua, sedikit tercampuri najis dan sifat fisik berubah maka juga najis dengan ijma. Yang dua ijma ini tadi disingkap, diringkas oleh penulis, sedikit atau banyak kemasukan najis berubah maka itu air najis dengan sepakat ulama. Nah, jika air sedikit kemasukan najis dan tidak berubah, sedikit kemasukan najis dan tidak berubah, baunya tetap seperti semula, warnanya juga seperti semula, maka ini mahalul khilaf, perkara yang diperselisihkan ulama, apakah status air ini najis ataukah tidak. Pendapat yang diambil oleh penulis, ini najis. Kemudian, apa tolak ukur banyak dan sedikitnya? Wahadul ma'il kathir, tolak ukur air yang banyak adalah manakala dia sampai ukuran 2 kullah atau lebih. Wal qalil, dan air yang jumlahnya sedikit adalah maduna dzalika, yang kurang dari 2 kullah. Catatan kaki, kullah adalah jurah satu wadah atau bejana, jamaknya kulal atau kilal, yang wadah tersebut bisa memuat air dengan ukuran mayukorib kurang lebih apa itu 93.000,75 sok air. Yang ini sama dengan 160,5 liter air. Dan wal kulatani dan dua kiulah, ini tadi baru satu kulah ya, 160 liter air, itu satu kulah. Wal kulatani dan dua kulah itu sama dengan 5 kirbah. Kirbah ukuran untuk wadah air masa silam, takriban kurang lebih. Wa dalil ala dzalika, dalil dalam masalah ini adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ma'a tahurun la yunajisuhu syai'un." Maksudnya air itu suci dan menyucikan, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Maka hadis ini dalil hukum asal air adalah tahur, suci dan mensucikan. Kita baru bisa keluar dari hukum asal ini manakala ada dalil dan argumen yang kuat. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnad, kemudian Nasa'i, Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadisun hasan, dinilai sahih oleh Al-Albani di Irwa'ul Ghalil. Ditambah hadis Ibnu Umar radallahu anhuma, sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza balaghal ma'u kullatain lam yahmilil khubatha." Jika air itu dua kulah, maka dia tidak mengandung najis. Ini dipahami dengan manakala air tidak berubah. Adapun jika air berubah, maka itu najis dengan sepakat ulama. Kemudian permasalahan yang keempat, jika air tercampuri benda atau materi yang suci. Maka air jika tercampuri maddatun tahiratun, materi yang suci, semacam dedaunan pohon, sabun, ataukah usnan. Usnan di catatan kaki mu'arabun adalah satu kata-kata yang asalnya bukan bahasa Arab, namun sudah terarabkan. Wawa dan usnan adalah hamdun, sejenis tumbuhan yang dulu oleh biasa di masa silam, di masa sahabat, di masa Nabi biasa digunakan untuk mencuci tangan. Yang dalam bahasa Arab yang asli dia disebut hurdun. Maka sabun alaminya orang Arab itu namanya satu pepohonan yang disebut usnan. Ya kan? Karena biasa untuk cuci tangan. Ausidar atau pohon atau daun bidara atau yang lainnya yang merupakan mawad tahirah, materi suci. Kemudian walam yaglib dzalikal mukhallitu alaihi. Kemudian materi suci pencampur tadi tidak mendominasi air. Artinya materi yang mencampuri tadi jumlahnya sedikit. Lebih banyak airnya daripada campurannya. Fasahih, maka jika keadaannya demikian, maka air tersebut suci dan mensucikan, boleh digunakan untuk toharah. Baik toharah untuk membersihkan hadas ataupun najis. Mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, jika kalian sakit atau bepergian atau salah satu kalian datang dari tempat buang air atau kalian menyetubuhi perempuan junub dan harus mandi atau sebelumnya harus tayamum, falam tajiduma'an, lalu kalian tidak menjumpai air. Fatayammamu, maka bersengajalah kalian sa'idan menuju debu yang bersih, maka usapkanlah ke wajah kalian dan tangan kalian. Maka di sini yang jadi dalil, sisi pendalilan, dilanjutannya, falabdul ma, maka kata-kata ma, falam tajidu ma'an, dalam ayat di atas, nakirah didahului nafi, yaitu lam. Faya ummu kullal ma'in, maka mencakup semua air. Selama dia masih bisa disebut air, maka bisa digunakan untuk toharah. Wala farqa, dan tidak ada beda antara air yang murni air wal makhlut, dan air yang tercampur materi suci lainnya. Maka falam tajidu ma'an, di sini ma'an nakirah didahului lam nafi, maka mencakup semua macam air. Maka orang baru boleh tayamum setelah semua macam air tidak ada. Selama ada sesuatu yang bisa disebut air, maka dia tidak boleh tayamum. Dan air al-makhlut, air yang bercampur dengan sedikit sabun atau bercampur dengan dedaunan dan semacam itu masih disebut air. Oleh karena itu, maka masih sah dipergunakan untuk berwudu, digunakan untuk mandi. Di sisi pendalilannya. Dalil yang lain yang menunjukkan kalau tercampur materi suci sedikit, tidak banyak, tidak dominan, maka masih bisa digunakan untuk toharah adalah sabda Nabi kepada para perempuan yang mengurusi tajhiz ibnatihi, perawatan jenazah putri beliau yang meninggal dunia. Nabi katakan, irsilnaha falasan au khamsan, mandikan putriku 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu. Mandikanlah bima'in wasidrin, dengan air yang bercampur dengan bidara, dan letakkanlah fil akhirati, di bilasan yang terakhir atau basuhan yang terakhir, kafuran, ini kapur baros dalam jumlah yang cukup banyak, au syai'an min kafurin, atau sedikit kapur baros. Dikatakan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di sini dalil, air yang tercampur daun sidr yang suci tidak najis, bisa digunakan untuk mandi. Demikian juga bisa digunakan untuk berwudu. Air yang bercampur dengan kafur dalam jumlah sedikit atau agak banyak sah digunakan untuk mandi. Seandainya tidak sah, tentu tidak boleh dipakai untuk mandi. Maka ini dalil yang menunjukkan kalau tercampur materi suci sedikit dan tidak dominan, maka masih sah digunakan untuk toharah. Dan syaratnya yang patut digarisbawahi adalah walam yaghlib dzalikal makhlut. Materi pencampurnya tidak boleh dominan. Maka kita bedakan antara air yang tercampuri sampo dan sampo yang tercampur air. Kalau air yang tercampuri sampo, ya, bisa dan boleh digunakan untuk berwudu dan mandi. Air tercampuri sabun, itu bisa digunakan untuk mandi. Karena artinya sabunnya tidak dominan. Non sabun tercampur air lain. Ya. Sabun tercampur air, itu airnya cuma untuk tambah-tambah saja. Yang materi pokok yang dominan adalah sabunnya, maka ini tidak boleh dipakai untuk toharah. Tidak sah untuk berwudu. Tapi kalau air tercampur sabun, sah untuk berwudu. Kemudian permasalahan yang kelima, hukmul ma' al-musta'mal fit toharah. Hukum air al-musta'mal. Air yang terpakai setelah dipakai fit toharah dalam toharah. Atau sebelumnya berkaitan dengan hadis perintah Nabi kepada para perempuan, maka hadis ini menunjukkan bahwasanya jenazah perempuan diurusi oleh perempuan. Jenazah perempuan diurusi oleh perempuan dan tidak boleh diurusi oleh laki-laki kecuali suaminya. Demikian juga jenazah laki-laki tidak boleh diurusi oleh perempuan meskipun untuk ibunya, anak perempuannya, kecuali istrinya. Maka masalah mahram tidak berlaku. Tidak ada hubungannya dalam masalah memandikan jenazah. Pengecualian dalam masalah ini cuma untuk suami istri. Permasalahan yang kelima adalah hukum air yang musta'mal telah digunakan untuk taharah. Air musta'mal dalam taharah contohnya air yang terpisah, terpecik dari anggota orang yang berwudu dan orang yang mandi. Air yang terpisah dari badan orang yang berwudu. Setelah orang itu berwudu, mengguyurkan air ke tangannya, maka ada air-air yang jatuh. Nah, air-air yang jatuh ini disebut dengan air musta'mal. Maka menurut pendapat yang benar, air musta'mal statusnya tahirun mutahhirun. Dia suci pada dirinya dan mutahhir bisa mensucikan yang lain. Wa mutahhirun li ghairihi dan bisa mensucikan yang lain. Ala sahih menurut pendapat yang paling kuat. Ini kalimat ini mengisyaratkan adanya khilaf. Adanya perselisihan di antara para ulama. Yaitu pendapat Syafi'iyah. Yang mengatakan bahasanya air musta'mal itu sekedar suci, namun tidak bisa digunakan untuk mensucikan yang lain. Dia bersih, namun tidak bisa dan tidak sah digunakan untuk berwudu dan mandi. Namun yang benar adalah apa yang dikatakan oleh penulis, bahasanya air musta'mal suci dan mensucikan, yarfa'ul hadasa bisa menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Selama lam yataghayyar, selama belum berubah satu dari tiga sifat fisiknya, yaitu bau, rasa, dan warna. Dalil kalau air musta'mal itu suci, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa kadu yaktatiluna ala wudhuihi. Sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika berwudu, hampir-hampir para sahabat itu berperang adu jotos gara-gara berebut air bekas wudu Nabi. Maka seandainya itu air musta'mal itu tidak suci, tentu mereka berebut untuk kemudian menggunakannya untuk taharah. Tentu Nabi akan melarangnya. Dan hukum asal berkaitan dengan Nabi itu berlaku untuk yang lain. Kecuali terdapat dalil yang menunjukkan khususiyah. Kekhususan. Khususiyah dalam masalah ini adalah masalah tabaruk dengan bekas air wudhu. Khususiyah yang ada di sini adalah masalah tabarok, ngalap berkah, cari berkah dengan bekas air wudhu. Maka itu hanya dituntunkan ala rajih, ala sahih, menurut pendapat yang benar, hanya berlaku untuk Nabi dan tidak berlaku untuk kiai, tidak berlaku untuk ustadz ataupun orang yang dianggap wali. Namun sucinya air musta'mal yang terkandung dalam hadis ini itu tidak mengalami khususiyah. Dalil yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menuangkan pada sahabat Jabir min wadu'ihi. sebagian dari air wudhu Nabi idza kana maridan, tatkala sahabat Jabir sakit. Seandainya karena najisan, air mustakmal itu air najis statusnya, maka tidaklah diperbolehkan melakukan hal tersebut. Namun Syafi'iyah bisa jadi mengatakan kalau istidlalnya demikian, yang kami tidak mengatakan najisnya air mustakmal. Karena pendapat Syafi'iyah apa? Tahir. Air mustakmal itu suci. Cuma tidak mensucikan. Mereka tidak mengatakan air mustakmal najis. Yang ya, kotor dan tidak bersih. Maka kalau bantahnya dengan mengatakan walau kana najisan lam yajus fi'lu dhalik, ini kurang tepat. Karena berarti keluar dari mahallu niza, keluar dari poin perselisihan. Karena tidak najisnya air mustakmal bisa dikatakan disepakati. Tidak najisnya air mustakmal disepakati Syafi'iyah dan di luar Syafi'iyah. Cuma yang diperselisihkan, bisakah untuk taharah? Bisakah untuk berwudu orang lain? Bisakah untuk mandi orang lain? Nah, itu yang diperselisihkan. Walianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga para sahabat, kanu yatawadda'una, mereka berwudu fil aqdah wal atwar. Mereka wudunya itu menggunakan aqdah dan atwar. Aqdah jamak dari qadah, sejenis gelas besar. Atwar di catatan kaki, jamak dari taur, yaitu taur adalah ina'un yushrabu fihi, wadah yang digunakan untuk minum, sejenis gelas. Dan mereka mandi menggunakan jifan, catatan kaki, bentuk mufradnya adalah jafnah, dan dia adalah kalqas'ah, seperti nampan atau seperti piring yang besar. Maka bahasa kita, Nabi dan para sahabat itu wudunya menggunakan semisal gayung, tidak menggunakan padasan. Mereka berwudu tidak menggunakan kran, padasan atau sejenis itu. Kalau pakai sejenis itu aman dari percikan apa yang telah digunakan untuk toharoh, itu tidak mungkin balik ke air pokoknya. Namun kalau wudu pakai gayung, berwudunya pakai gayung, ambil air dimiringkan kemudian dan seterusnya, maka wa mislu hadza, dan berwudu dengan cara semacam ini tentu tidaklah selamat, tidaklah bebas dari rosyash, dari percikan. Yaqa' fil ma', yang percikan tadi masuk ke dalam air, minal musta'mal, dari musta'mal. Kalau orang berwudu pakai gayung, ketika dia membasuh wajah, gayungnya di bawah, apa yang terjadi? Ya boleh jadi percikannya mantul dan masuk ke atau masuk ke gayung tadi. Ya, maka di sini dikatakan demikian karena Syafi'iyah bukan hanya melarang air mustakmal, namun juga melarang menggunakan air yang tercampur air mustakmal. Kalau air mustakmalnya kan berwudu, kemudian apa yang habis untuk basuh tangan, itu mustakmal. ketika sisa wudu ini kemudian masuk ke dalam ember, maka ini apa? Air yang kemasukan air mustamal. Syafi'iyah juga melarangnya. Oleh karena itu beredar anggapan di sebagian masyarakat kita tidak boleh dan tidak sah wudu kecuali dengan air mengalir. Keran atau padasan atau diguyurkan oleh orang dari posisi atas dengan tujuan supaya tidak ada yang nyiprat atau tidak ada yang air mustakmal yang kembali ke air pokoknya. Maka berkaitan dengan maka bantahan jawaban untuk pendapat yang mengatakan air yang tercampur dengan air mustakmal tidak boleh digunakan, dalilnya adalah ini. Kalau kita jumpai, kalau kita lihat hadis-hadis tentang berwudu, kita jumpai para sahabat Nabi wudunya pakai gayung, bahasa bebasnya dalam bahasa kita. Kalau wudu pakai gayung, ya maka air di gayung tidak selamat dari mendapatkan kemasukan percikan air mustakmal. Demikian juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah ketika dia dalam kondisi junub. Maka Nabi katakan, innal mu'mina la yanjus, orang yang beriman itu tidak najis. Maka jika orang yang beriman itu tidak najis, wa idza kana kadzalik, jika memang demikian, yaitu orang beriman tidak najis, maka air itu tidaklah kehilangan statusnya sebagai air tahur. Tahur itu suci dan mensucikan, bi mujarat, semata-mata bersentuhan dengan badan orang yang beriman. Kemudian, maka kesimpulannya pendapat yang paling tepat, air mustakmal adalah air yang suci dan mensucikan. Kemudian permasalahan yang keenam, asarul adami, bekas minumnya manusia dan bekas minumnya binatang. Apa hukumnya? Asar itu jamak dari su'ru, dan su'ru artinya mabakiya fil ina, apa yang masih tersisa di wadah setelah diminum oleh orang yang meminumnya. Maka manusia itu suci, wasu'ruhu tahirun, maka sisa minumnya juga suci. Seandainya sisa minum tadi digunakan untuk berwudu oleh orang lain, tidak masalah. Baik adami atau manusia tadi statusnya muslim ataupun kafir. Demikian juga orang yang junub dan wanita haid. Maka wanita haid dalam bahasa Arab disebut haid tanpa tak marbutoh. Tanpa tak marbutoh. Kenapa? Karena tidak ada laki-laki haid. Sehingga perlu dibedakan antara haid dan haidoh. Maka tidak perlu dibedakan. Maka dalam bahasa Arab wanita hamil itu hamilun. Tidak perlu, tidak bukan hamilatun. Untuk membedakan antara laki-laki yang hamil dengan perempuan yang hamil. Tidak ada perempuan yang laki-laki yang hamil sehingga tidak pakai tak marbutoh. Wanita menyusui bahasa Arabnya murdi'un, tidak murdi'atun. Karena tidak ada laki-laki yang menyusui. Sehingga tidak ada kebutuhan untuk membedakan antara bentuk ini dan itu dengan diberi tak marbutoh. Itu kenapa kok haid tidak ada tak marbutohnya. Karena tidak ada lagi yang haid kecuali perempuan. Demikian juga al-junub, orang yang junub, wal-haid dan perempuan haid, badannya suci. Fakat sabata, maka terdapat hadis yang valid. Rasulullah SAW bersabda, badan seorang mukmin tidak najis. Dan dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, satu hari ketika beliau haid, beliau minum dari satu gelas. Wa ya haidun, dan beliau dalam kondisi haid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambil gelas yang telah digunakan oleh Aisyah untuk minum, dan di situ ada sisa air minum. Maka beliau kemudian meminum apa yang tersisa di gelas, dan beliau letakkan mulut beliau pas di bekas di bagian gelas yang tadi digunakan oleh Aisyah untuk minum. Demikian juga para ulama sepakat, ala taharati su'rima yukalu lahmuhu. Para ulama sepakat, sucinya bekas minum binatang yang halal dimakan. Min bahimatil an'am, baik binatang tersebut ada binatang ternak, bahimatul an'am dalam bahasa Arab, maknanya adalah unta, sapi, dan kambing. Ataupun binatang yang lain dengan syarat halal dimakan dagingnya, jika disembelih dengan cara yang benar. Adapun untuk binatang yang tidak halal dimakan dagingnya, semisal binatang buas, wal humur, humur jamak dari himar, keledai, dan keledai Cina, tidak halal dagingnya untuk dimakan. Dan yang lainnya, fasahi, maka pendapat yang benar bahasanya sisa minumnya adalah suci. Wala yu'athir fil ma, dan minumnya si binatang itu tidak mempengaruhi air teristimewanya, terutamanya jika air jumlahnya banyak. Adapun jika airnya jumlahnya sedikit, lalu berubahlah kondisi fisik air dengan sebab adanya binatang yang meminumnya, meminum airnya, maka dia menjadi najis. Ya, maka di sini berkaitan dengan binatang yang tidak halal dimakan, sisa minum binatang yang tidak halal dimakan, maka penulis membedakan antara airnya sedikit ataukah banyak. Kalau airnya banyak dan setelah sedikit dan banyak ukurannya 2 kullah yang tadi telah disebutkan di depan, maka jika banyak, maka tidak najis. Selama tidak ada perubahan fisik. Yaitu perubahan warna, rasa, dan bau. Namun jika sedikit, namun ini pun disyarati, jika sedikit, wataghayyara, dan berubah, maka barulah dinilai najis. Dan tolak ukur penilaian berubah dan tidak dilakukan oleh orang yang normal, dalam artian orang yang pertengahan. Tolak ukur berubahnya air, baik masukan najis atau karena dipakai minum oleh binatang, itu tolak ukurnya adalah orang yang pertengahan. Bukan orang yang sangat sensitif. Yang karena begitu sensitifnya, maka dia udah, oh ini sudah berubah ini baunya, karena terlalu tajam hidungnya. Oh ini sudah berubah ini, enggak sama dengan tadi. Maka orang yang terlalu sensitif tidak bisa jadi patokan dan tidak boleh jadi patokan. Dan orang yang terlalu tidak sensitif juga tidak boleh. Yang lain pada bilang sudah bau, dia masih, enggak bau kok, kamu mengada-ada, nah. Maka yang jadi tolak ukur adalah yang pertengahan. Wa dalil dzalika, dan dalil masalah ini al hadis asabik, dalil yang telah lewat. Yaitu dalil yang telah tentang masalah dua kullah yang tadi telah dikutip, karena lengkapnya hadis, utuhnya hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ina 'anil ma', ditanyai tentang satu tempat berisi air, semacam kolam kecil atau semacam itu, wa mayanubu minad dawab basiba', Dan kolam tersebut sering didatangi oleh binatang wasibak dan binatang buas. Datang ke situ untuk minum. Maka Nabi komentari bagaimanakah status air yang status kolam yang sering didatangi oleh binatang buas ya untuk minum sebagian airnya. Nabi katakan idza balagha al-ma'u kullatayn lam yahmil al-khubatha. Jika airnya sudah dua kolam maka dia tidak memuat najis. Maka ini berarti jika airnya banyak dua kula atau lebih berarti tidak najis. Namun jika kurang dari itu maka ada peluang untuk najis. Dan mengat hukum asal air adalah suci. Hukum asal air adalah suci. Ya, maka tadi disyarati, diberi syarat sedikit dan berubah. Demikian juga sabda Nabi SAW tentang hirah, tentang kucing. Yang kucing ini minum satu wadah berisi air, minum di ember atau semacam itu. Dan dia adalah binatang yang tidak halal dimakan. Dan dia adalah binatang yang mulutnya di kemungkinan kalau kucingnya masih normal kayak dulu, ya, makan tikus dan semacam itu. Maka mulutnya identik dengan najis. Karena katanya kucing sekarang udah gak doyan makan tikus ya. Malah cari nasi dan semacam ini. Maka seandainya masih normalnya kucing, maka dia mulutnya identik dengan najis. Namun meskipun demikian, Nabi katakan, innaha laysat bin najis. Sesungguhnya kucing itu tidaklah najis. Innama hiya minat tawafina alaikum batawafat. Karena dia adalah tergolong binatang yang suka mengelilingi kalian. Maka menajiskan apa yang menajiskan mulutnya itu menyusahkan manusia. Ketika mulutnya itu bersentuhan dengan benda apa, najis semua. Padahal itu binatang yang ada selalu menemani kalian dan bersama dengan kalian mengelilingi kalian. Maka ini ilahnya. Ilah kenapa kucing itu tidak najis? Innama hiya minat tawafina alaikum wa tawafat. Ini ilahnya. Maka semua binatang yang statusnya minat tawafina alaikum wa tawafat, maka mulutnya tidak najis. Contoh yang lain adalah tikus rumahan itu tidak teranggap najis. Berbagai benda yang diciumi oleh tikus ketika dia nyiumi tembok atau nyiumi piring atau apa, apakah najis? Jawabnya tidak najis. Wah saya jijik, ya lain lagi masalah jijik dan tidak. Nah, kalau lain jijik, wah ini kayaknya ada bekasnya. Kapan jijiknya? Kalau nggak kelihatan, kalau kelihatan bekasnya. Nah, kalau nggak kelihatan biasa saja. Maka dia minat tawafina alaikum wa tawafat. Maka berbagai benda yang dicium-ciumi oleh tikus itu tidak najis. Kalau najis susah, tembok, macam-macam harus diguyur dan sebagainya. Ini kerjaan tersendiri nanti. Sangat merepotkan dan menyulitkan. Oleh karena itu, maka di antara kemudahan Islam, binatang tawafin wa tawafat, itu mulutnya tidak najis. Wali'anau dan karena ya suku sangatlah sulit, tak harus menjaga diri darinya fil ghalib secara umum. Maka seandainya kita katakan najisnya sisa minumnya. Dan najisnya sisa minum itu karena najisnya mulut. Dan wajibnya membersihkan berbagai benda yang terkena mulutnya. Lakana fidzalika masaqah. Tentu itu akan jadi kesulitan besar dan segala hal yang memberikan kesudutan yang besar itu tidak ada, telah dicabut dan diangkat dari umat ini. Adapun sisa minum anjing, maka dia najis, demikian juga sisa minum babi. Dalil untuk anjing adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersihnya wadah salah satu kalian idza walagha fil kalbu, jika anjing itu menjilatinya. Walagha artinya syariba minhu bilisanihi, minum darinya dengan menggunakan lidahnya. Maka jika anjing itu menjilati isi wadah tersebut, maka adalah dibasuh sebanyak 7 kali, yang pertama dengan debu. Adapun sisa minum babi, maka itu najis, mengingat babi itu sendiri adalah binatang yang najis dan kotor, wa khubas dan najis, wa qudarah dan kotor. Dalil kalau dia adalah najis, dan firman Allah di surat Al-An'am 145, fa innahu rijzun, maka sesungguhnya hunya kembali kepada al-khinzir, maka sesungguhnya babi yaitu seluruh badannya dari mulut sampai ekornya, rijzun adalah najis. Karena Allah katakan bahasanya babi itu seluruhnya, seluruh fisiknya itu najis dari depannya sampai belakangnya. Maka jika mulutnya digunakan untuk minum, maka sisa minum najis. Kemudian kita masuk pada bab yang kedua. Dan bab yang kedua tentang masalah wadah. Dan dalam masalahnya ada beberapa masalah. Kenapa setelah kita bahas air, kemudian berpindah kepada wadah? Maka logikanya jelas. Sebelum sholat toharah menggunakan air, maka kita bahas air, dan air itu perlu wadah, maka dibahaslah tentang hukum wadahnya. Maka aniyah adalah al-au'iyah, wadah yang digunakan untuk menyimpan air atau yang lain. Boleh jadi terbuat dari besi atau materi yang lain. Dan hukum asal wadah dengan berbagai bentuknya, gelas, piring, sendok, ember, semua hukum asalnya adalah mubah, mengingat firman Allah di surat Al-Baqarah 29, dialah Allah zat yang menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di muka bumi, jami'an, semuanya untuk kalian. Untuk kalian manfaatkan. Maka poin yang pertama, penggunaan wadah terbuat dari emas dan perak, dan selain emas dan perak untuk toharah. Gimana kalau ada padasan terbuat dari emas? Seandainya. Karena uangnya turah-turah, sisa-sisa, padasan pun terbuat dari emas atau padasan terbuat dari perak. Atau gayung terbuat dari emas, kemudian wudunya pakai gayung emas tadi, gimana hukumnya? Atau tidak harus seluruhnya emas, disepuh emas, disepuh dengan sepuhan emas, sama statusnya. Maka jawaban penulis berkaitan dengan masalah ini, diperbolehkan menggunakan semua bentuk wadah untuk makan dan minum, dan semua penggunaan dengan catatan wadah tersebut suci, tidak najis, mubah. Mubah itu artinya tidak didapatkan dengan cara yang haram. Tidak, bukan didapatkan dari mencuri, korupsi, atau lainnya. Walau kanat thaminah, meskipun sangat mahal harganya. Kenapa? Karena dia tetap dalam hukum asalnya yaitu mubah. Ma'ada aniyatat zahabi wal fiddah, selain wadah emas dan perak. Fa'innahum, maka untuk wadah emas dan perak haram makan dan minum dengan menggunakan keduanya. Khosoh, khusus hanya terlarang makan dan minum. Dan boleh untuk sa'iril istimal, penggunaan-penggunaan yang lain. Sa'ir di sini maknanya baqiyah, yang lain. Ini penggunaan yang lain. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian minum menggunakan wadah terbuat dari emas dan perak, janganlah kalian makan fi sihafiha. Janganlah kalian makan dengan piring yang terbuat darinya. Karena wadah emas dan perak tersebut adalah bagi mereka orang-orang kafir di dunia, walakum, dan bagi kalian dan untuk kalian di akhirat. Fa di sini fa innaha adalah fa sababiyah, maka innaha lahum fid dunya, ini adalah illah. Sebab kenapa dilarangnya, sebabnya adalah karena itu untuk mereka di dunia dan untuk kalian nanti di akhirat. Karena, dan inilah yang tepat, karena ulama berselisih pendapat tentang sebab kenapa dilarang makan dan minum pakai wadah emas dan perak. Ada yang mengatakan karena ini nanti akan membuat kekacauan keuangan. Karena emas dan perak dulu adalah mata uang. Kalau pada dipakai untuk jadi piring dan sebagainya, nanti tidak bisa produksi dinar dan dirham. Ada yang memberi penjelasan karena itu menyakiti hati orang miskin dan sebagainya. Namun yang tepat, sebabnya adalah fa'innaha lahum fid dunya. Karena itu untuk mereka orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian di akhirat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allazi yashrabu fi aniyati fiddah," orang yang minum dengan menggunakan wadah perak, "innama yujarjiru atau yujarjaru," ada dua cara baca, dua-duanya boleh. Kalau yujarjiru, "innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam." Kalau "innama yujarjaru fi batnihi nar jahannam," maka siapa yang minum dengan menggunakan wadah fidah, maka dia yujarjir, memasukkan dalam perutnya nar jahannam. Itu jika kita baca yujarjir. Kalau kita baca yujarjaru, maka dimasukkan ke dalam perutnya nar jahannam, api neraka. Maka hadis ini nasun, dalil tegas haramnya makan dan minum menggunakan wadah emas dan perak. Duna sa'iril istimal, namun tidak terlarang untuk penggunaan yang lain. Penggunaan yang lain contohnya toharoh. Maka toharoh dengan wadah dari emas dan perak, menurut penulis itu tidak terlarang. Fadalla, maka hal ini menunjukkan bolehnya menggunakan wadah emas dan perak fitoharoh untuk toharoh, untuk wudu dan mandi. Dan larangan menggunakan wadah emas dan perak itu bersikap umum, mencakup wadah yang murni emas dan perak ataukah mumawah. Mumawah di catatan kaki maknanya matli, maknanya disepuh. Ataukah wadah tersebut adalah dari besi, tembaga, namun disepuh dengan emas ataukah perak. Atau tidak disepuh, namun pada benda tersebut fihi syai', terdapat sesuatu, terdapat sedikit materi dari emas dan perak. Maka wadah emas dan perak untuk makan dan minum, ini tadi disampaikan, ini tidak harus khusus semuanya, boleh jadi itu sekedar campuran. Maka sendok ada disebut dengan perak atau disebut dengan emas misalnya. Maka menggunakannya untuk makan dan minum satu hal yang haram, bahkan dosa besar, karena diancam dengan api neraka. Dan semua dosa yang diancam dengan api neraka adalah dosa besar. Adapun untuk penggunaan selain makan dan minum untuk berwudu, maka ulama berselisih pendapat. Jumhur ulama melarangnya. Melarang penggunaan wadah emas dan perak. Untuk meskipun untuk selain makan dan minum, itu pendapat jumhur ulama. Namun sebagian ulama, dan di antaranya adalah Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, membolehkannya. Kalau itu bukan untuk makan dan minum. Dan ini pendapat yang diambil oleh penulis buku ini. Dan disampaikan di mukaddimah bahasanya buku ini banyak mengambil faedah dari Sahrul Mumti'. Maka wajar kalau di sini mengambil pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin yang hanya melarang penggunaan emas dan perak. Selain itu, maka tidak mengapa. Dan insya Allah itu pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Meskipun seandainya orang menjauhinya, minimal dalam rangka keluar dari perselisihan ulama, tentu itu sikap yang lebih baik dan terpuji. Kemudian poin yang kedua adalah hukum menggunakan wadah yang mudhabbab. Apa itu mudhabbab? Di catatan kaki, dia adalah menyambung wadah yang patah atau retak dengan besi atau lainnya. Maka ini satu wadah, dia retak, kemudian ditambal. Nah, bahan tambalnya emas dan perak, ini yang dibahas. Mudhabbab bidzahab wal fiddah, ditambal pakai emas dan perak. Maka jawabannya, jika tambalannya dari emas, haruma istimalul ina'i mutlaqan, maka haram wadah tersebut untuk digunakan. Itu digunakan untuk makan dan minum. Lidukhulihi tahta umumin nas, mengingat wadah tersebut termasuk dalam keumuman dalil yang melarang makan dan minum menggunakan wadah dari emas. Ataupun jika tambalannya dari perak dan itu sedikit, maka wadahnya boleh dipergunakan. Dalilnya adalah hadis Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan wadah atau gelasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam retak, fatakhadha makana syibi, maka Nabi ambil di tempat celah yang pecah tadi, beliau ambilkan silsilatan min fiddah, satu rantai dari perak yang beliau gunakan untuk menambal retakannya. Dan tetap kemudian wadah gelas tadi Nabi gunakan untuk minum. Kemudian aniyatul kufar, wadah milik orang kafir, piring gelasnya orang kafir, embernya orang kafir. Hukum asal wadah milik orang kafir adalah halal kecuali diketahui kenajisannya. Diketahui bahasanya dia suka masak babi. Maka ketika dia suka makan masak babi, maka piringnya haram digunakan. Maka jika tahu, karena kita tahu dia suka masak babi, karena tidak semua orang kafir suka masak babi kan. Jika diketahui bahasanya dia kenajisannya, maka tidak boleh digunakan kecuali setelah dibersihkan. Dalilnya dari Abu Sa'labah Al-Khushani, beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, kami tinggal di satu bi'ardi qaumin ahlil kitab, di negeri ahlil kitab. Bolehkah kami makan menggunakan piring-piring mereka? Dan di riwayat yang lain dijelaskan bahasanya tetangga-tetangganya adalah orang yang suka minum khamar dan suka masak babi. Maka Nabi jawab, la ta'kulu fiha. Janganlah kalian makan menggunakan piring tetanggamu. Illa, kenapa? Karena di pertanyaannya disampaikan kalau tetangganya suka minum khamar dan makan babi. Illa alla tajidu ghairaha, kecuali kalian tidak mendapatkan wadah yang lain. Tidak boleh, tidak harus pinjem piringnya. Farsiluha, maka boleh kalian gunakan untuk makan, namun dengan catatan dicuci dulu. Tsumma kulu fiha, barulah kalian gunakan untuk makan. Adapun jika tidak diketahui kenajisannya, bi ayyakun ahluha, karena orangnya tidaklah terkenal bersentuhan dengan najis, maka boleh langsung menggunakannya tanpa dicuci. Dalilnya, karena terdapat riwayat yang valid bahwasanya Nabi dan para sahabat pernah mengambil air, meminta air untuk berwudu dari mazadah, dari tempat bekal, yaitu bekalnya berupa air, tempat bekalnya seorang wanita musyrikah. Mazadah di catatan kaki nomor 2, kirbatun kabirah adalah kirbah. Kirbah adalah wadah air terbuat dari kulit. Adalah kirbah yang besar, yuzadu fiha, yang digunakan sebagai tempat bekal. Terbuat dari kulit. Alasan yang kedua, karena Allah membolehkan untuk kita makanan ahli kitab, sembelihan ahli kitab. Dan boleh jadi mereka menyuguhkan makanan sembelihannya tadi kepada kita dengan piring mereka. Nah, mereka masak ayam, kemudian ngirim ke rumah dengan pakai piringnya. Maka ketika Allah membolehkan makan sembelihan ahli kitab, maka padahal kadang dikirimi dengan piring, ya berarti piringnya boleh digunakan. Sebagaimana ada seorang ulamun Yahudiyun, ada seorang lelaki Yahudi atau lelaki kecil Yahudi, pemuda Yahudi yang mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khubzi sa'irin untuk makan di rumahnya. Maka Nabi datang. Dan apa suguhan yang diberikan? Khubzi sa'irin, roti terbuat dari syair, gandum kasar, wa ihalati sinakhotin. Apa itu? Lihat di catatan kaki halam yang ketiga. Ihalah artinya syaham wa zaid, lemak dan minyak. Kemudian sinakhah artinya mutaghayyir, arih yang baunya sudah agak berubah. Maka itu Nabi disuguhi roti, tepung dicampur dengan minyak. Namun minyaknya sudah agak-agak bau dikit, meskipun enggak banget-banget. Dan Nabi pun memakannya. Fa'akala minha, maka Nabi makan sebagian darinya. Maka di sini dalil berarti wadahnya, karena Nabi makan di rumah si ghulamun Yahudi. Dalil bahasanya wadah mereka suci. Dalil bolehnya mendatangi undangan makan orang kafir. Kemudian dalil halalnya sembelihan orang kafir. Karena minyak terbuat, ini minyak dari lemak. Maka dia adalah minyak hewani. Namun Nabi pun memakannya. Dan dalil bolehnya muamalah dalam artian interaksi, makan dan seterusnya dengan orang yang mayoritas penghasilannya adalah haram. Nah, Yahudi mayoritas penghasilannya haram. Mereka hobi dengan riba dan yang lainnya. Kemudian toharah fil aniyah, Permasalahan yang keempat adalah bersuci dengan menggunakan wadah yang terbuat dari kulit bangkai. Jildul maitah, kulit bangkai, jika telah disamak, sama itu upaya untuk membersihkan bagian dalam daging. Kalau orang itu mau buat beduk, itu kulitnya disamak terlebih dahulu, baru nanti bisa untuk jadi beduk. Ya. Maka kulit bangkai jika telah disamak, maka tahura, dia suci. Wajaza, dan boleh dipergunakan. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin, semua ihab. Apa itu ihab? Di catatan kaki, kulit sebelum disamak. Semua kulit yang semua sulit, ayyuma ihabin dubira, yang telah disamak, faqad tahura, maka dia suci. Dan yang dimaksud dengan kulit di sini kulit bangkai. Maka di sini dalil bahasanya kulit bangkai itu najis. Oleh karena itu baru dikatakan suci setelah disamak. Berarti sebelum disamak najis. Walianna, dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mar ala syatin maitatin, pernah melewati kambing yang mati. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian berkata kepada para sahabat, hala akhadhu ihabaha, kenapa mereka tidak mengambil kulitnya lalu menyamaknya, fantafa'u bihi, lalu bisa memanfaatkannya. Maka orang-orang mengatakan karena itu bangkai. Maka Nabi mengatakan, fa'inna maharuma akluha, sesungguhnya yang haram dari bangkai adalah memakannya. Adapun memanfaatkannya, yang bisa dimanfaatkan, maka hukumnya boleh. Diatkan oleh Muslim. Maka di sini dalil bolehnya memanfaatkan kulit bangkai. Dan dalam hadis ini terdapat pembahasan bolehkah memanfaatkan bangkai untuk selain makan dan minum, untuk selain dikonsumsi, boleh enggak? Orang punya bangkai ayam untuk lele, pakan lele, atau semacam itu, ya, boleh ataukah tidak? Maka pemanfaatan bangkai untuk selain konsumsi diperselisihkan ulama hukumnya. Imam Malik rahimallahu ta'ala melarangnya dan mengharamkannya. Namun wallahu ta'ala alam, pendapat yang benar hukumnya boleh. Di antara dalilnya adalah hadis Nabi yang baru saja kita baca, fa innama haruma akluha, hanyalah yang haram berkaitan dengan bangkai adalah mengkonsumsinya. Itu mengkonsumsinya untuk manusia, kalau dikonsumsi lele, dikonsumsi ini, dan untuk pupuk ditanam dekat pohon atau semacam itu, maka hukumnya boleh. Namun berkaitan dengan hal sucinya kulit yang telah disamak, ini hanya berlaku idza kanatil maitah, jika bangkainya adalah bangkai binatang yang sembelihan itu menyebabkan dia halal dimakan. Wa illa fa'ala, jika tidak maka tidak. Adapun bulu binatang bangkai, maka dia suci. Artinya bulu bangkai yang mubah untuk dimakan. Ketika dia dalam kondisi hidup kemudian disembelih, maka itu suci. Wa amallahmu, adapun dagingnya, maka najis dan haram untuk dimakan. Dalil haramnya memakan daging bangkai adalah firman Allah Ta'ala, illa yakuna maitatan, kecuali jika dia adalah bangkai atau darah yang memancar, ataukah daging babi, fa innahu maka sesungguhnya babi. Itu rijisun najis. Maka tentang fa'inauhu ini kembali kemana? Apakah ke laham ataukah ke khinzir, ke daging babi ataukah ke babinya, ada perselisihan. Dan pendapat yang diambil oleh penulis buku ini sebagaimana yang tadi telah kita baca, haknya kembalikan ke babinya. Fa'inau makasnya babi keseluruhannya itu adalah najis. Al-An'am 145. Gimana cara yang cara menyamak? Wa yasulu adabahu, dan terwujud yang namanya menyamak dengan membersihkan al-adha kotoran wal qadha kotoran yang ada di kulit, yaitu bagian dalam kulit. Biwasita, dengan menggunakan satu materi yang ditambahkan kepada air. Maka dia dikum, direndam dalam satu air yang dicampur oleh materi tertentu. Kalemilah contohnya garam atau yang lain, au bin nabat, atau air tadi dicampur dengan tetumbuhan tertentu. Al-ma'ruf, yang memang telah dikenal di dunia perkulitan, itu sebagai tetumbuhan yang punya fungsi untuk menyamak. Kalau dalam bahasa Arab ada tetumbuhan yang namanya karot, ada namanya tumbuhan namanya ar-ar, atau semacam itu. Adapun binatang yang tidak halal seandainya disembelih, falayatuhuru, maka meskipun disamak tidak suci. Wala hadza, maka berdasarkan penjelasan ini, maka kulit kucing wa madunaha fil khilqah, demikian juga binatang-binatang yang lain yang lebih kecil ukurannya daripada kucing, maka dia tidak suci dengan disamak, meskipun ketika kondisi hidupnya dia suci, boleh dipegang-pegang. Maka yang jadi tolak ukur adalah seandainya disembelih halal ataukah tidak. Bukan yang jadi tolak ukur ketika dia hidup suci ataukah bukan. Kucing ketika dia hidup, dia suci, boleh dipegang-pegang. Bahkan mulutnya suci. Namun, ketika dia disembelih, seandainya ada orang yang menyembelihnya, maka tidak halal. Dia suci, namun tidak halal. Ada yang suci dan halal. Kambing dipegang-pegang suci, tidak najis. Disembelih halal. Maka ada binatang itu ada yang suci dan halal disembelih, ada yang suci namun tidak halal disembelih. Kucing contohnya yang lain, keledai jinak, dia suci badannya, dipegang tidak najis, namun disembelih tidak halal. Ada lagi yang najis dan tidak halal. Contohnya apa? Babi, dia najis dan tidak halal. Maka yang jadi tolak ukur adalah ketika disembelih, bukan ketika dia hidup suci dan tidak. Wajil tumaya rumu akluhu, maka kulit binatang yang haram untuk dimakan, walau kana tahiran fil hayat, meskipun dia suci seandainya dia hidup, itu tidaklah suci dengan sebab disama. Kesimpulannya, semua binatang yang mati dan dia adalah ma'kulul lahm min ma'kulil lahmi, bisa dimakan dagingnya, maka kulitnya jika disama menjadi suci. Dan semua binatang yang mati dan dia bukanlah binatang yang dagingnya halal untuk dimakan, maka kulitnya tidaklah suci dengan disama. Namun di sini penulis tidak membawakan dalil tegas untuk menguatkan apa yang beliau sampaikan, bahwasanya yang suci hanyalah binatang yang dagingnya halal untuk dimakan. Ya. Beliau tidak membawakan dalil yang mentakhsis hadis yang bersifat umum. Ada hadis umum itu ayyuma ihabin tubigha faqat tahura. Dan ayyuma adalah min asma'i surut, isim-isim syarat, dan asma'u surut itu tufidul umum. Namun pendapat yang diambil oleh penulis buku ini insya Allah pendapat yang tepat. Namun yang kita sayangkan tadi, beliau tidak membawakan hadis yang tegas, mentakhsis, mengkhususkan hadis yang bersifat umum, ayyuma ihabin tubigha faqat tahura. Padahal ada hadis tentang masalah ini yang sangatlah baik seandainya didatangkan di sini. Itu satu hadis yang sanadnya sahih, yang diriatkan oleh Nasa'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang masalah menyamak, beliau katakan zakatuha dibahuha. Sembelihan untuk bangkai adalah dengan menyamaknya. Maka ketika disamak, maka bangkai tadi seperti disembelih. Dan sembelihan itu hanya manfaat untuk binatang yang memang dagingnya halal dimakan. Sembelihan tidak manfaat untuk binatang yang dagingnya haram dimakan. Babi disembelih dengan cara yang syar'i. Manfaatkah sembelihan? Tidak manfaat. Maka Nabi katakan bahasanya menyamak itu statusnya sebagaimana menyembelih. Sebagaimana menyembelih, maka dan menyembelih hanya manfaat untuk binatang-binatang yang dagingnya halal dimakan. Kemudian bab yang ketiga fi qada'il hajah, tentang buang hajat dan adabnya. Kenapa ini masuk dalam pembahasan? Jadi wadah jelas, nyambungnya dengan air. Kenapa ada bab qada'ul hajat? Adab qada'ul hajat di sini. Apa hubungannya dengan? Maka hubungannya adalah karena toharah. Toharah itu sah. Wudu itu sah. Setelah orang itu istinja. Toharah, wudu, itu sah setelah orang itu istinja. Maka wudu tidak sah jika orang itu belum istinja. Gambarannya, ada orang kencing, kencing sudah selesai, habis kencing, wudu. Namun belum istinja. Seandainya kita ambil pendapat ulama yang mengatakan menyentuh zakar tidak membatalkan wudu, kalau menyentuh, kita ambil pendapat menyentuh zakar membatalkan wudu, jelas wudu batal. Ada orang BAB, selesai BAB, wudu dulu, baru istinja. Maka para fuqaha mengatakan wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah. Kalau mau sah, BAB cebok dulu, istinja dulu, baru wudu. Kalau BAB wudu baru cebok, maka wudunya tidak sah. Sebagaimana tidak sah wudu dalam keadaan sedang buang hajat. BAB daripada nganggur ngalamun adalah tak nyicil wudu terlebih dahulu. Maka toharah itu sah, wudu itu sah setelah orang itu selesai qadul hajat. Bahkan setelah selesai qadul hajat dan setelah istinja. Maka oleh karena itu kita perlu bahas masalah istinja. Supaya wudu seorang itu sah. Dan istinja berkaitan dengan masalah kamar mandi, kemudian WC dan buang hajat. Maka sekalian dibahas tentang adab qada'ul hajat. Maka masalah yang pertama istinja dan istitmar. Istinja adalah dengan air dan istitmar jika pakai bukan air. Jika ceboknya dengan air disebut istinja. Jika bukan non air pakai tisu atau batu atau yang lain disebut istitmar. Waqiyamu ahadima maqam al-akhar. Dan yang satu bisa menggantikan yang lain. Istitmar itu sudah mencukupi dari istinja. Enggak perlu orang harus istinja. Orang istinja ya, itu sudah cukup menggantikan istitmar. Enggak perlu harus istitmar. Maka istinja adalah izalatul kharid minnas sabilaini bilma. Yang namanya istinja adalah menghilangkan apa yang keluar dari dua jalan menggunakan air. Sedangkan istitmar mengusap apa yang keluar dari dua jalan bitohir mubahin dengan benda yang suci. Artinya kalau benda najis tak boleh. Tai kering gitu atau tulang babi kering. Karena dia najis. Mubahin dan benda yang dipakai hendaknya benda yang mubah, jangan hasil colongan. Orang bilang Spanyol separuh nyolong atau yang lainnya, maka hendaknya itu mubah dan mungkin memiliki sifat membersihkan, memiliki sifat membersihkan. Maka tidak boleh istinja dengan daun yang basah atau istitsmar dengan daun yang basah, daun pisang basah atau apa, itu tidak bisa. Dia tidak punya sifat mungkin. Ini tidak punya sifat membersihkan. Nah, kalau tisu malah tidak masalah. Tapi kalau daun pisang basah atau yang lain yang tidak punya sifat menyerap, dia tidak punya bisa punya sifat menyerap cairan, maka itu tidak bisa. Maka belum istitmar kalau kok pakai daun pisang basah misalnya. Kalau hajar wanahwihi semacam batu atau semisal itu. Wa yujzi ahaduma anil akhar, dan sah satu untuk menggantikan yang lain. Sah istitmar tanpa istinja dan sah istinja tanpa istitmar. Karena sabatakan subut dzalika adanya hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika masuk khala tempat untuk buang air, fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in, maka aku dan seorang anak kecil yang seusia denganku membawakan satu wadah berisi air, demikian juga memegangi anazah, satu tongkat yang biasa Nabi gunakan untuk sutrah salat beliau. Fa istanji bil ma, lalu Nabi pun istinja dengan air. Maka di sini dalil bolehnya istinja saja tanpa istitmar. Demikian juga dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, jika salah satu kalian mau pergi ilal ghaid ke tempat buang air, falyastatib istitbab itu sama dengan istitmar. Bisalasati ahjarin dengan tiga batu, maka itu mencukupinya. Waljam'u bainahuma afdal, namun mengumpulkan dua-duanya, memadukan dua-duanya, istinja sekaligus istitmar, itu dinilai yang lebih baik. Dengan alasan karena lebih maksimal bersihnya. Meskipun tidak terdapat dalil khusus yang menganjurkannya. Wal istitmar dan istitmar itu bisa dilakukan dengan batu atau benda yang bisa menggantikan batu, yaitu semua benda yang suci mungkin dan dia memiliki sifat membersihkan, dan syarat punya sifat membersihkan adalah menyerap cairan. Mubahin, dan dia adalah dari benda yang mubah, tidak dari hasil yang haram. Kamana dilil warak, semacam tisu. wal khosyab dan kayu dan semacam itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau istitmar dengan batu, maka dikiaskan dengan batu semua benda yang semisal dengan batu, semisal dalam hal apa? Fil inqa, dalam membersihkan. Namun tidaklah sah istitmar kurang dari 3 usapan. Maka yang jadi tolak ukur usapan. Artinya satu batu boleh, namun dengan catatan batu tersebut punya banyak sisi. Punya banyak sisi. Ketika dia punya segi 4, kan dia punya 4 sisi. Maka bisa 3 usapan. Dia gunakan sisi ini, 1 usapan, sisi yang kedua yang lain, 2 usapan, kemudian yang ketiga. Tapi kalau batu yang kecil, yang tidak punya sisi, cuma mungkin atau batu yang lempeng, namun dia cuma 2 sisi saja, ya, berarti kurang. Maka yang jadi tolak ukur di sini dikatakan usapannya. Tidak sah jika kurang dari 3 usapan. Mengingat hadis Salman, nahana yakni an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang kami untuk istinja dengan tangan kanan. Kemudian atau istinja dengan kurang dari 3 batu. Di sini disebutkan 3 batu. Namun para fuqaha memaknai 3 batu di sini adalah 3 usapan. Maka yang jadi tolak ukur adalah masahat usapannya. Atau Nabi melarang kami untuk istinja dengan roji, dengan tahi, atau atau dengan tulang. Di catatan kaki nomor 3, roji maknanya adalah adhira wa raus. Ini adhira artinya tahi, wa raus ya sama, kotoran. Atau tadi di catatan kaki nomor 1 ada penjelasan tentang idawah. Idawah adalah ina'un sarirun min jildin, wadah yang kecil terbuat dari kulit. Ya, sebelum kita akhiri ada satu pertanyaan. Untuk kalimat waqiyam ahdi memakam al-akhir, istinja bisa menggantikan istitmar dan sebaliknya, itu menunjukkan tidak ada yang lebih utama antara istinja dan istitmar. Berarti bolehkah kita melakukan istitmar walaupun ada air di dekat kita? Ataukah kita harus mendahulukan istinja daripada istitmar? Tentang manakah yang lebih utama, yang lebih afdal antara jika orang itu memilih salah satu, istinja ataukah istitmar, maka jawabannya yang lebih utama adalah istinja, karena itu yang lebih anqa, lebih bisa maksimal bersih dibandingkan dengan istitmar. Demikian, sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam, wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.